أما بعد، kita lanjutkan penjelasan daripada landasan yang kedua wahwa thalathu maratib الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. Bahwasanya Islam itu terbagi menjadi tiga tingkatan. Artinya ad-din thalathu dawair. Agama ini ada tiga lingkaran. Yang satu lebih luas daripada yang berikutnya lebih luas daripada setelahnya. An-din thalathu dawair, agama ini punya tiga kurungan atau tiga lingkaran. Lingkaran yang pertama, wahia awsa'uha, dan lingkaran yang paling luas, yaitu al-Islam. Yang dimaksud dengan Islam di sini adalah al-a'mal al-zahirah, amalan-amalan yang nampak, seperti sholat, zakat, puasa, haji, umrah, silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua. Ini amalan-amalan yang nampak, amal zahirah. Kenapa ini merupakan lingkaran yang paling besar? Yadkhul fihi al-muslim wal-munafiq. Karena lingkaran yang pertama ini masuk di dalamnya muslim dan begitu juga munafik. Karena orang munafikun mereka menampakkan apa? Islam. Mereka sholat sebagaimana para sahabat sholat. Mereka menegakkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mereka mengeluarkan zakat bagi yang memiliki harta. Tapi mereka menyembunyikan apa? Kekufuran di dalam hatinya. Secara amalan zahir seolah-olah mereka sama, sehingga yu'amilun kamu'amalatil muslimin. Mereka dihukumi sebagai seorang muslim karena menegakkan perkara-perkara tadi, amalan-amalan yang bisa dilihat, yang nampak. Nanti di akhirat, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, orang-orang munafikun di dalam neraka yang paling dalam. Walan tajid lahum nasira, dan engkau tidak akan mendapatkan kepada mereka penolong pun. Nah, ini lingkaran yang pertama. Kemudian lingkaran yang kedua adalah al-iman. Dan lingkaran ini lebih khusus daripada yang pertama. Kalau yang pertama tadi masuk muslim dan munafik, kalau lingkaran yang kedua ini adalah ahlul iman, yang hanya masuk di dalamnya orang-orang yang memiliki keimanan. Artinya munafik sudah tidak dikategorikan sebagai lingkaran yang lebih sempit ini. Nah, ini lingkaran yang kedua. Nah, sehingga masuk di dalamnya kaum mukminin saja. Dan tentu ikhwani afidhakumullah, kaum mukminin terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi tiga golongan. Wallahu a'lam, kita termasuk dari golongan yang mana? Golongan yang pertama di antara kaum mukminin, sabiqun bil khairat, orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba di dalam amal kebaikan. Mereka mengerjakan ibadah yang wajib dan berusaha untuk menjalankan ibadah apa? Yang sunnah. Ini golongan yang paling beruntung. Dia menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil." Jadilah engkau di dunia ini seolah orang yang asing atau pelancong. Namanya pelancong, enggak akan lama. Dia jadikan dunia ini sebagai sarana untuk mengumpulkan amal kebaikan, bukan tujuan. Oleh sebab itu sahabat Ibnu Umar, perawi hadis di atas, mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa," kalau sudah sampai di waktu pagi, jangan kau tunggu waktu sore. Ada kesempatan, jalankan. Ada waktu, amalkan. "Wa idza amsayta fala tantadhiris subah," kalau sudah sampai waktu sore, kau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan, longgarnya waktu, maka beramal. Jangan kau tunggu pagi hari. "Wa khudh min hayatika limautik," jadikan kehidupanmu ini nikmat sebelum datangnya apa? Kematian. "Wa min sihatika limaradik," dan jadikan kesehatan sebagai kesempatan sebelum datangnya rasa sakit. Nah, sehingga yang pertama ini dia senantiasa beramal soleh dan meningkatkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makomnya siapa? Para anbiya, para rasul, para sahabat, orang-orang soleh di antara mereka senantiasa bergegas dalam amalan kebaikan dan berusaha untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam ibadah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, beliau mengatakan, "Waqad kanu ay as-salaf yasumu 40 sana wa la ahad ya'lam bihi." Dahulu ada seorang di antara kaum salaf, mereka berpuasa, salah satu di antara mereka berpuasa 40 tahun, enggak ada satupun yang tahu. Allahu Akbar. 40 tahun dia berpuasa, enggak ada satupun yang tahu. "Wa kana yakhruj min baitihi ila sukihi wa ma'ahu raghifan." Dia keluar dari rumahnya ke pasar. Dia tulang punggung keluarga, pemimpin dalam rumahnya. Dia bekerja, berprofesi halal, boleh. Dia keluar dari rumah ke pasar dengan membawa dua raghif. Raghif ini roti yang bundar ini, enggak kering, yang dikonsumsi oleh orang Arab. "Wa ma'ahu raghifan," dia keluar dari rumah menuju ke pasar dengan membawa dua roti tadi. "Fa yatasaddaq bihima wa yasum." Sampai dia di pasar, dia sedekahkan nih dua raghif tadi, dua apa? Roti. Dia melanjutkan puasanya. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, "Fayadhunnu ahlu baitihi annahu yukmiluhuma." Keluarga dia menyangka bahwasanya suami dia memakan dua roti tersebut di pasar. "Wa yadhunnu ahlu sukihi annahu ya'kul fi baitihi." Orang pasar ngelihat dia bawa roti ke pasar, dikira dia makan di rumah. Orang rumah nyangka dia makan di pasar, orang pasar nyangka dia makan di rumah, dan dia apa? Berpuasa. Allahu Akbar. menjalankan ibadah dan mereka senantiasa mengedepankan keikhlasan dalam bersedekah, seolah-olah tangan kirinya jangan sampai tahu apa yang dia keluarkan dari tangan kanannya. Nah, ini golongan yang pertama, sabiqun bil khairat. Golongan yang kedua, muqtasid. Muqtasid, pertengahan, sederhana. Artinya apa? Yaktafi bil wajibat. Orang ini dia menjalankan yang wajib-wajib saja. Banyak amalan sunnah mungkin dia tidak lakukan, tapi kewajiban enggak dia tinggalkan. Ini golongan yang baik walaupun tidak seperti yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, zalimun li nafsihi. Orang yang berbuat kezaliman kepada dirinya sendiri. Apa kezaliman kepada dirinya sendiri? Dia menjalankan ibadah dan mencampuri dengan apa? Kemaksiatan. Dia mencari pahala juga berbuat dosa. Dan dia tidak terjatuh kepada dosa apa? Syirik. Artinya dia beriman. Ini dikatakan sebagai zalimun li nafsihi. Dan tiga golongan ini, ikhwani afidhakumullah, dianggap sebagai seorang mukmin. Artinya ada mukmin yang bertakwa dan ada mukmin yang fasik. Kenapa dikatakan mukmin? Karena dia beriman. Ada keimanan. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman kepada hari akhir, dia beriman kepada para rasul, dia beriman kepada kitab-kitab. Dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan buruk. Ya. Maka ini masuk di dalam golongan yang kedua, yaitu ahlul iman. Dan iman di sini adalah a'mal batinah, amalan-amalan yang batin. Kalau yang pertama dari Islam, amalan zahir. Iman adalah amalan batin. Nah. Kemudian, da'iratun thalithah, lingkaran yang terakhir, yaitu yang paling sempit, yang lebih khusus, yang lebih adyak, yang lebih mendalam daripada dua lingkaran sebelumnya, yaitu al-ihsan. Apa itu ihsan? Maqamul muraqabah. Seorang hamba yang merasa dirinya diawasi. Seorang hamba yang merasa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap yang ketiga ini, ihsan, nah, dia selalu muhasabah, introspeksi diri, sehingga yang buruk selalu dia jauhi, yang baik selalu dia datangi. Dia faham bahwasanya gerak-geriknya akan dicatat, baik ataupun buruk. Dan dia berusaha untuk menghitung itu. Ini disebut dengan apa? Muhsin. Dan ini golongan yang paling afdal. Maka tingkatan yang pertama adalah Islam. Tingkatan berikutnya yang lebih sempit adalah iman. Tingkatan yang paling dalam adalah ihsan. Artinya, muslim belum tentu apa? Mukmin dan muhsin. Tapi setiap muhsin pasti apa? Muslim dan mukmin karena dia enggak akan mampu sampai kepada derajat ihsan melainkan dia harus masuk ke dalam lingkaran Islam dan lingkaran iman. Nah, tiga lingkaran ini ikhwani afidhakumullah ditetapkan di dalam agama kita dalam hadis yang nanti akan kita baca. Nah, dan ini merupakan bantahan kepada klasifikasi di sekte sufi tasawuf. Mereka memahami bahwasanya agama ini juga ada tiga. Tiganya mereka apa? Yang pertama syariat. Yang kedua makrifat, yang ketiga apa? Hakikat. Yang pertama syariat. Ya seperti kaum muslimin biasanya mereka sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Kemudian yang kedua adalah makrifat. Apa itu makrifat? Derajatnya para nabi. Derajatnya para rasul, ini makrifat. Nah. Mereka perantara. Yang paling tinggi lagi apa? Hakikat. Siapa itu? Para wali. Jadi bagi kaum sufi ya ikhwani afidhakumullah, mana yang lebih afdal, wali dengan nabi? Wali. Bagi mereka wali itu lebih sempurna daripada rasul. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan sudah lepas daripada beban agama. Kenapa sudah sampai perkara hakikat? Dia minum alkohol. Dia minum khamr. Ketika ditanya, "Loh, kok kenapa, guru? Meneguk minuman keras?" Dijawab, "Itu yang Anda lihat. Hakikatnya dia sembahyang di Ka'bah. Di siang hari di bulan Ramadan merokok." Bahkan menampakkan itu. Ketika ditanya, itu yang Anda pandang. Hakikatnya dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan klasifikasi yang batil. Karena tidak ada dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Begitu pula tidak pernah disebutkan oleh para khulafa. La Abu Bakar, wala Umar, wala Uthman, wala Ali. Tidak pernah pula dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Para tabi'in, adba'u tabi'in. Bahkan empat mazhab dalam agama kita. La Abu Hanifa, wala Malik, wala Syafi'i, wala Ahmad. Nabi alaihi salatu wasalam, beliau nabi dan rasul. Sayyidul mursalin. Tuannya para anbiya. Beliau mengatakan, inni la akhsyakum billah wa atqakum lah. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa itu? Rasulullah. Walakinni usalli wa anam. Akan tetapi aku sholat. Aku pun juga tidur. Wa asumu. Wa uftir. Aku berpuasa. Aku berbuka. Wa atazawajun nisa. Aku pun menikah. Bagian daripada ibadah. Artinya beliau beramal. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang membenci sunnahku, yang tidak sesuai dengan jalanku, yang tidak sesuai dengan metodeku, bukan merupakan umatku. Artinya Nabi alaihi salatu wasalam berlepas diri dari mereka. Gak ada orang yang sampai perkara hakikat dengan meninggalkan syariat. Nabi alaihi salatu wasalam salat min tulil qiyam hatta yatawarra qadamah. Saking lama berdirinya sampai kaki beliau bengkak. Aisyah istri Nabi alaihi salatu wasalam yang cinta kepada suaminya, "Ya Rasulullah, qad ghafara Allah laka ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Nabi alaihi salatu wasalam, dosamu telah diampuni oleh Allah. Yang dulu maupun yang akan datang. Ada apa kok sampai seperti ini? Terus mengerjakan salat hingga bengkak kakinya. Nabi SAW menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakur, apakah aku enggak boleh senang menjadi seorang hamba yang bersyukur? Artinya Rasulullah SAW beramal. Maka tiga lingkaran di dalam agama ini merupakan bantahan bagi naam kaum sufiyah. Jadi lingkaran yang pertama adalah al-Islam, kemudian lingkaran yang kedua adalah al-Iman, kemudian lingkaran yang terakhir adalah al-Islam. Nah, kemudian Al-Syeikh akan menyebutkan macam-macam tingkatan di dalam agama sesuai dengan rukun-rukunnya. Tingkatan yang pertama adalah Islam, dan rukunnya Islam ada lima. Persaksian an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Wa iqamus salat, menegakkan salat. Wa ita'uz zakat, mengeluarkan zakat. Wa shaumu ramadhan, berpuasa di bulan Ramadhan. Wa hajju baitillahil haram, menegakkan ibadah haji. Naam, rukun ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, buniyal islamu ala khams, ditegakkan Islam di atas lima pilar. Nah, apa lima pilar itu? Sesuai yang sudah kita baca tadi. Nah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus salat, wa ita'uz zakat, wa shaum ramadhan, wa hajju baitillahi al-haram. Nah, ini lima rukun Islam. Adapun syariat-syariat yang lain, kenapa kok enggak dimasukkan di rukun Islam? Naam, sisanya merupakan mukammilat wal mutammimat, penyempurna, penggenap dari lima rukun ini. Nah, seperti berbuat baik kepada tetangga, tidak berbuat kezaliman, berlaku adil. Nah, amalan-amalan kebaikan yang sifatnya nampak, amalan zahir, itu merupakan penyempurna, pelengkap dari lima rukun ini. Nah, artinya ketaatan dan amalan kebaikan itu di sebagai penggenap dari lima rukun yang kita baca. Nah, kemudian rukun yang pertama adalah syahadat. Dalil bahwasanya syahadat merupakan rukun dari agama ini, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 18. Syahidallah. Allah Subhanahu wa taala syahida. Syahida ini memiliki lima arti, lima makna, yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 18. Makna syahida adalah hakama, menghukumi. Yang kedua, qadha, menetapkan. Yang dimaksud dengan syahida adalah hakama, menghukumi. Wa qadha, menetapkan. Wa a'lama, menyampaikan. A'lama, menyampaikan. Kemudian yang keempat, bayyana, menjelaskan. Yang terakhir adalah alzama, mewajibkan. Siapa yang bisa mengulang? Apa makna dari syahidah? Yang pertama apa? Menghukumi, hakama. Yang kedua? Qadha, menetapkan. Yang ketiga? a'lama, menyampaikan. Yang keempat, bayyana, menjelaskan. Yang kelima, alzama, mewajibkan. Berarti yang dimaksud dengan syahidah di sini al-hukm wal-qadha, hukum, ketetapan. Kemudian al-i'lan, menyampaikan. Wal-bayan, penjelasan. Wal-ilzam, kewajiban. Berarti firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallah, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan. Apa itu? La ilaha illahu. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia. Huwa wal malaika, dan begitu juga malaikat. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi mengenai syahadat la ilaha illallah. Begitu pula malaikat pun bersaksi. Wa ulul ilmi, dan begitu pula para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, qa'imam bil qist, yang mereka menegakkan keadilan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi. Para malaikat pun bersaksi tentang kalimat tauhid. Kemudian yang ketiga adalah para ulama. Di ayat ini memberikan kepada kita faedah ikhwani afidhakumullah. Persaksian orang yang memiliki ilmu sampai Allah subhanahu wa ta'ala samakan dengan persaksian dirinya dan persaksian kepada persaksian dari kalangan para malaikat. Ini menunjukkan kepada kita betapa besar Islam memberikan apresiasi kepada ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Yang mana dengan ilmu ini Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat mereka. Gizi kepada hati kaum mukminin. Oleh sebab itu Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di dalam kitab Miftah dari Sa'adah, beliau mengatakan, inna allaha azza wa jalla ja'ala al-ilma lil-qulub kal-matari lil-ard. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu ini bagi hati-hati kita sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hujan bagi tanah. Fakama annahu la hayata lil ard illa bil matar. Sebagaimana tidak ada kehidupan bagi tanah kecuali dengan hujan, wa kadzalika la hayata lil qalb illa bil ilm. Tidak ada kehidupan bagi hati kita kecuali dengan ilmu. Karena ini gizinya hati, ilmu Al-Qur'an, ilmu sunnah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan orang yang memiliki ilmu persaksiannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan digandengkan dengan persaksian para malaikat. Wa syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Maka kemuliaan ilmu ini karena kemuliaan kandungannya, kandungan daripada ilmu tersebut, yaitu ilmu Al-Quran, ilmu Islam, ilmu sunnah. Naam. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, kalimat la ilaha illallah ikhwani afidhakumullah bukan cuma sekedar kalimat yang diwiridkan, bukan cuma sekedar kalimat yang didengung-dengungkan setiap harinya, tapi kalimat itu punya arti. Seorang muslim harus mengetahui apa sih arti daripada kalimat tauhid tersebut, yang itu merupakan kunci masuknya kita ke dalam surga. Walaupun di sana ada hadis dhaif, tapi maknanya benar, miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahumun nar. Orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diharamkan bagi mereka surga. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Berarti kalimatu tauhid kuncinya surga. Begitu pula dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Lan yadkhulal jannah illa nafsun mu'minah." Enggak masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Enggak masuk surga kecuali kaum mukminin. Nah. Maka kalimat tauhid ini bukan sembarangan, bukan cuma sekedar slogan. Di sana ada makna yang harus difahami, dimengerti, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang itu merupakan syarat diterimanya amal yang kita kerjakan. Tanpa adanya itu, amalan kita musnah. Tanpa memahami kalimat tauhid, bisa jadi amalan kita dijadikan debu yang bertaburan kelak pada hari kiamat. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan dilenyapkan amalan-amalan yang mereka lakukan. Maka kalimat tauhid la ilaha illallah punya makna. Apa makna daripada la ilaha illallah? Kembali kepada konteks kalimat tersebut. La, lafaz yang pertama di dalam bahasa Arab, nafiyatul lil jins. Menafikan semua jenis. Kata yang pertama, la. Ini disebut dalam bahasa Arab, nafiyatun lil jins. Menafikan segala macam jenis. Biasanya setelah la ini ada isim dan ada khobar. Isim selalu difathahkan. Isim itu selalu difathahkan. Kemudian khobarnya selalu didhammahkan. Tapi rata-rata kalau la nafiyatu lil jins, ini khobarnya terhapus. Khobarnya disembunyikan. Kita kembali kepada kalimat tauhid. Setelah la apa? Ilaha, ini isimnya. Fathah atau dhamma? Fathah, sesuai dengan kaidah. Setelah la nafiyatul jins, ini isimnya difathahkan. La ilaha, haknya berfathah. Khabarnya apa? Tersembunyi. Karena setelah illa adalah pengecualian. Maka khabarnya di sini dihapus, tersembunyi. Para ulama mereka mencari kira-kira apa khabar yang pas. Mereka mengatakan khabar yang pas sesuai dengan tafsir Al-Quran, penafsiran Al-Quran yang paling baik ketika ditafsirkan dengan Al-Quran. Khabar yang pas adalah apa? Hak. Berarti asal katanya la ilaha illallah, artinya la ilaha hakun illallah. Diartikan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kata-kata hak tersebut? Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Hajj. Dzalika bi anna Allah wal haq. Dirah Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang didoakan kepada selainnya itu adalah kebatilan. Maka dari kata-kata ini hak, merupakan khobar yang tersembunyi daripada kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqin illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang zaman jahiliyah, orang yang fasih di dalam perkara bahasa, mereka tahu, ikhwani afidhakumullah, makna daripada kalimat tauhid la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, tiada tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti konsekuensinya selain Allah enggak ada yang berhak disembah. Ini orang jahiliyah faham, makanya mereka enggak mau mengucapkan kalimat ini. Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka ahli bahasa orang-orang kufar Quraisy, yastakbirun, mereka anggap ini besar. Mereka mengatakan a inna lathariku alihatina li sya'irin majrun, apakah kita akan meninggalkan segala macam sembahan-sembahan, patung-patung, Lat, Manat, Uzza, kemudian kita mengikuti seorang penyair yang gila, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu ketika Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada mereka, qul la ilaha illallah tuflihu, katakan kalimat tauhid la ilaha illallah, kalian akan semangat, kalian akan selamat. Apa kata Abu Lahab? Aja'ala al-alihata ilahan wahida? Apakah engkau menjadikan semua tuhan itu cuma satu saja? Tunggal? Inna hadza la syai'un ujab, ini perkara yang aneh. Artinya mereka memahami kalimat la ilaha illallah, enggak ada syirik selain, enggak ada syirik, enggak ada tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadai. Makanya para ulama mereka menghukumi orang musyrikin zaman sekarang ini lebih parah daripada musyrikin zaman dahulu. Orang musyrikin zaman dahulu faham kalimat ini. Mereka enggak mau. Karena konsekuensinya apa? Menghancurkan berhala-berhala yang ada. Kalau kaum musyrikin zaman sekarang mengucapkan la ilaha illallah sehari mungkin 100-1000 kali, tapi masih mendatangi kuburan, menyembah kepada benda-benda keramat. Hati mereka masih bergantung kepada roh-roh halus. Mana yang lebih parah? Kaum musyrikin zaman ini mengucapkan kalimat tauhid dan mereka apa? Menyelisihinya. Orang zaman dahulu faham makna daripada kalimat ini. La ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian ikhwani hafizakumullah, ada 4 golongan yang mereka terjatuh kepada penyimpangan, kesesatan, karena salah di dalam memahami makna kalimat la ilaha illallah. Masing-masing mereka menafsiri sesuai dengan hawa nafsu yang mereka ikuti. 4 golongan tersebut atau 4 sekte itu atau 4 kelompok-kelompok yang ada, insyaallah kita akan sebutkan pada kesempatan yang akan datang. Sudah datang waktu Isya, ila huna walhamdulillah.